Simpatik syuting, gak simpatik, gak cantik. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Andisa Rahma Yupalapa. Thank you. banyak Kunjoro Wesi. Aduh.